بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم pernah dengar kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran? Pernah dengar? Siapa yang nulis? Oh, bukan Allah alam, tidak ada penulis Allah alam. Masya Allah. Kitab At-Tibyan ditulis oleh Allah alam, tidak ada. Namanya Imam An-Nawawi juga. Perhatikan. Awas hati-hati ya. Saya sering temukan Imam An-Nawawi itu, Masya Allah, selain alim, beliau juga murabbi, pendidik. Mu'allim murabbi, pendidik beliau itu. Pengalaman ta'allumnya sangat banyak. Dari situ dikumpulkan jadi manhaj pengajaran. Itu sampai saking pahamnya cara mengajarkan, beliau sampai dalam bidang hadis pun, itu beliau urutkan tingkatan-tingkatannya seperti anak tangga, sehingga ketika memulai kita lebih ringan, dapatnya kemudian efektif, dan ketika diamalkan mudah dalam kehidupan. Akhirnya apa yang beliau buat? Pertama, sebelum menulis kitab hadis, beliau membuat kitab At-Tibyan dulu. At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Di situ dituliskan oleh beliau bagaimana cara untuk belajar dulu sebelum belajar materinya. Dituliskan bagaimana cara memilih guru. Bagaimana cara datang ke majlis ilmu. Bagaimana sopan santun duduk di majlis ilmu. Kalau di majlis ilmu guru belum datang, apa yang dilakukan? Coba lihat. Banyak sampai ke situnya apa? Sebelum guru datang, guru belum datang, maka lakukan amalan-amalan yang baik. Beliau sarankan untuk berzikir, beliau sarankan baca Quran. Lihat orang sekarang. Guru belum datang, sibuk pasang status. Ustaznya belum datang, dipotong. Oh, Masya Allah. Dihilang manfaat. Yang paling indah ketika antum masuk terlambat, apa yang dilakukan? Apakah merobos sah pertama atau duduk di tempatnya? Lalu ketika antum datang, ada kawan, apa yang dikerjakan dengan kawan di samping? Apakah dicueki, atau disalami, atau disenyumi? Ada semuanya. Sifatnya adab. Diterangkan, bahkan ketika antum menjadi orang yang cukup baik ilmunya dan kemudian akan mengajar, diterangkan lagi, ini akhlaknya seorang pengajar. Begini ikuti, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Anda kerjakan, ilmu masuk ke dalam relung jiwa para murid. Anda tinggalkan cuma jadi pengetahuan yang terlihat hebat, tapi sulit untuk diamalkan. Begitu selesai menulis kitab itu, beliau tulis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis. Hadis-hadis pilihan. Untuk membekali orang-orang yang pemula bagaimana ingin berhijrah mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Dari mulai pelajaran memperbaiki niat, sampai pelajaran memuliakan kawan, memuliakan tamu, bersikap baik kepada sekitaran dan sebagainya. 42 hadis. Lulus dari Al-Arba'in, pindah Riyadus Salihin. 1896 hadis. Makanya ketika pindah ke Riyadus Salihin, itu lebih banyak hadis-hadisnya berbicara tentang interaksi sosial. Karena yang secara personal sudah selesai di Al-Arba'in. Begitu lulus Riyadus Salihin, pindah ke Syarah Muslim 9 jilid. Baru masuk bab fikih di situ, baru masuk bab imarah di situ, baru masuk bab muamalah di situ, lebih luas lagi. Nah, ini antum belum belajar At-Tibyan, sudah belajar Al-Arba'in. Belum belajar Al-Arba'in, sudah belajar Riyadus Salihin. Makanya sering saya perhatikan hasilnya suka lompat-lompat. Kenapa? Karena stepnya tidak dilalui dengan benar. Ini yang repot. Yang paling hebat, baru belajar sehari sudah memberikan takwa. Baru belajar. Dan hebatnya sudah menyalahkan guru lagi. Nah, antum ini makanya kalau ingin belajar sesuatu, lihat petunjuk nabinya, petakan pembelajarannya, setelah itu bikin prioritas. Di antara prioritasnya tidak hanya materi-materi yang penting kita pelajari, tapi urutkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jelas ya? Tiga. Satu, prioritas materi. Satu, apa prioritas materi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Satu, tauhid dan akhlak. Tauhid dan akhlak. Oh, ini sering ada yang menyampaikan, Ustaz, saya ingin berhijrah, saya ingin berhijrah, gitu kan? Lebih baik dari pandangan Allah dan Rasulnya. Apa yang pertama harus dilakukan? Satu, mantapkan tauhid dan akhlak. Ingat bersamaan. Jadi ketika belajar tauhid, belajar juga akhlak. Tidak terputus di sini. Hati-hati ya, hati-hati, hati-hati. Sekarang saya lihat ada miss sini. Ya. Tauhid, pendidikan yang mengenalkan kita dengan Allah. Sehingga merasakan kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kita merasa setiap tindakan kita diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa. Antum pulanglah ke rumah. Lihat baik-baik di rumah. Berapa harta yang pernah diperoleh oleh antum dalam kehidupan. Yang kira-kira tidak ada ridha Allah di dalamnya. Berapa kemudian, maaf, tenaga yang pernah dikeluarkan setiap hari. Yang ketika antum kerjakan, Allah tidak suka dengan itu semua.

Kalau ada kebaikan, ambil. Kalau tidak cocok, tinggalkan, jangan dicela. Selesai. Jelas ya? Ah, fikih. Fikih adalah pengajaran yang menghadirkan pemahaman tentang ibadah. Pemahaman tentang ibadah. Saya berhenti di sini ya, 3 menit lagi. Fikih adalah pengajaran yang memahamkan tentang ibadah. Baik. Misal, salat ibadah bukan? Ibadah. Zakat ibadah? Ibadah. Puasa ibadah? Baik, pertanyaan saya, bisa tidak antum salat tanpa belajar? Ayo salat. Siap. Baik. Bagaimana caranya, Pak? Belajar dulu. Sahabat aja belajar. Nah, sekarang ketika antum akan belajar tentang sholat itu, maka ilmu untuk mempelajarinya disebut dengan fikih namanya. Fikih. Terambil dari bahasa Al-Quran, surah ke-9, ayat 122. Posisi paling kiri sebelah bawah. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَّفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Fikih. Tafaqquh fid din. Hendaknya ada sebagian orang-orang beriman itu tidak sibuk berjuang semua. Di antara mereka mesti ada yang mempelajari agamanya. Ketika belajar tentang agama itu disebut dengan fikih tafaqquh, ya tafaqquhu fid din. Din. Apa yang disebut dengan din? Din itu apa? Halo. Gini-gini. Kita cuman punya waktu, kita 3 menit lagi. Jadi kalau tidak tahu cukup katakan wallahu a'lam ya. Kebanyakan mikir habis waktunya nanti. Baik, apa yang dimaksud dengan din? Islam. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Nah, kalau antum ingin belajar din, artinya belajar Islam. Islam itu dibagi dua. Satu tauhid, dua syariat. Tauhid nanti menghasilkan akidah, syariat ilmunya fikih. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Paling kiri sebelah atas di kitabnya. Lihat, ketika Nabi ditanya tentang Islam, jawabannya satu. Antashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tauhid. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Antashhadu an la ilaha illallah. Tahu dari mana ini menunjuk tauhid? Ini tafsir dari firman Allah Quran surah 47 Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Antashhadu an la ilaha illallah. Dibuka oleh Quran dengan fa'lam. Fa'lam mesti punya ilmu. Annahu untuk menetapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Mesti ada ilmu. Kalau enggak ada ilmu, nanti disoal oleh orang lain enggak bisa jawab. Kenapa Anda memilih Allah sebagai Tuhan? Terangkan kepada saya. Anda enggak bisa jawab, susah dia mendapatkan kemudian kepuasan. Punya ilmu. Ilmunya disebut dengan tauhid. Setelah dekat dengan Allah, kenal Allah dengan baik, turunkan lewat ibadah, dijawab oleh Nabi, wa tuqimas shalah, salat, wa tu'tiyaz zakah, zakah. وَتَصُومَ رَمَضَانْ puasa, وَتَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا haji. Empat berikutnya itu ibadah. Salat, zakat, puasa, haji. Bagaimana Anda salat kalau tidak kenal Allah? Makanya banyak orang tidak khusyuk dalam salat. Ya karena enggak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dia akan paham. Mustahil dia datang menuju salat mengenakan pakaian yang tidak layak. Kalau orang kenal dengan Allah, dia hafal ayatnya. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, panggilan salat, kenakan pakaian terbaikmu. Antum dapat undangan di hari Ahad, sering ada undangan. Masya Allah, pakai pakaian terbaik enggak? Pakai, kadang-kadang dijahit dulu. Jahit, Masya Allah. Pakaian, sepatu, beli yang baru. Undangan. Pakai cuma sekali. Yang undang siapa? Manusia. Yang undang kapan? Sekali. Prasmanan aja enggak bisa nambah. Cuma sekali. Diundang sekali, pesan pakaian sampai seminggu. Cari sepatu, oh sampai kemana-mana mulanya dicari. Cuma sekali. Prasmanan, gak nambah. Itu pun kalau kebagian, kadang terlambat, udah habis. Lihat teman-teman. Kenapa antum ketika diundang oleh yang menciptakan Anda? Yang memberikan segalanya. Kesehatan diberikan, rizki diberi, salah dimaafkan, dosa diampuni. Bahkan undangan ke masjid, langsung dengan taklim. Ada sarapannya kalau ada, dan sebagainya. Itu Masya Allah. Gratis, gak bayar lagi. Pakaian seadanya. Apa antum tidak merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Coba lihat teman-teman. Dan saya yang paling bingung ya. Bingung saya. Coba eta terangkanlah. Lihat dia.